Qala al-musannif rahimahullah fi masail. Dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di dalam bertauhid kepada Allah, bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tidak semuanya sama. Kemudian yang kedua, ma ma'na tahqiquhu, apa arti dari membenarkan tauhid, menyempurnakan tauhid itu apa, konsekuensinya apa. Kemudian yang ketiga, tanauhu subhanahu ala Ibrahim, pujian Allah kepada Nabiullah Ibrahim, yang mana Nabiullah Ibrahim tidak melakukan kesyirikan, bukan termasuk yang musyrik. Kemudian rabi'ah tanawu ala sa'adatil awliya bisalamati minasyirik, pujian Allah terhadap para wali-walinya karena mereka selamat dari syirik. Kemudian meninggalkan ruqyah dan kai adalah termasuk menyempurnakan tauhid. Artinya seseorang meninggalkan ruqyah dan kai adalah termasuk mentahqiq, membenarkan, menyempurnakan tauhidnya. Ya boleh, bukan berarti enggak boleh, boleh. Kayak yang maruqyah sudah kita bahas kemarin. Kaunul jamil litilkal khasal wa tawakkul. Ciri-ciri itu semuanya meninggalkan ruqyah, meninggalkan kay, bertawakal kepada Allah adalah khasal tawakkul. Semuanya berserah diri, menyandarkan hanya kepada Allah. Umq ilmu sahabah, dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan amalan. Kemudian hirsum alal khair, semangatnya mereka berbuat kebaikan. Kemudian fadilah hadir ummah bil kamiyah wal kaifiyah, keutamaan umat ini dengan jumlah yang banyak atau kaifiyahnya. Kemudian keutamaan pengikut Nabi Musa, mereka banyak jumlahnya. Kemudian ditampakkan umat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya nanti pada hari kiamat masing-masing umat dibangkitkan bersama nabinya masing-masing. Kemudian kelah min manistajaba lil anbiya, sedikitnya orang yang mengikuti para anbiya, ada yang satu dua, ada yang enggak punya pengikut. Anna man lam yajibu ahadun yati wahdah, yang tidak punya pengikut ya cuma sendirian saja datangnya. Dan itu bukan patokan benar apa salah. Patokan benar apa salahnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan banyak atau sedikitnya pengikut. Banyak alhamdulillah bersyukur, sedikit juga bukan berarti sesat. Kemudian tamratu hadzal ilm wa adamul ightirar bil kathrah, buah dari ilmu ini adalah enggak, tidak boleh tertipu dengan banyaknya pengikut. Atau sebaliknya, ada mazhud fil qillah, ya, dia tidak merasa puas dengan jumlah sedikit. Rukhsah fil ruqyah min al-ain wal humma, boleh meruqyah karena kena ain atau kena sengatan kala jengking atau ular atau yang semisalnya. Kemudian luasnya, dalamnya ilmu salaf, karena ketika mendapatkan satu ilmu langsung dipraktekan. Alim annal hadis la awal la yuhadithu tsani, sehingga dari sinilah diketahui hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Kemudian ba'da salaf an malihil insan bima laysa fi. Salafus saleh menjauh atau membenci pujian-pujian yang dia tidak melakukannya. Apa kemarin? Amma anni atau amma inni lam akun fis shalah. Adapun aku tadi malam enggak, bukan dalam keadaan sholat. Ya mungkin ketika itu, kalau sebelumnya atau sesudahnya, kan gitu. Qalu anta minhum alamun min alamin duwah. Ciri-ciri kenabian bahwasanya ukashah termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini merupakan keutamaan ukashah bin Mihsan. Kemudian bolehnya istimal ma'arid, menggunakan alasan-alasan yang tidak berbohong. Sabaqo kabiha ukasha, kamu sudah didahului oleh ukasha. Ya boleh, kan enggak bohong. Kemudian baiknya akhlak Nabi SAW. Ini kandungan dari bab yang sudah kita baca. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.